Oke, satu persatu diturutin ya bos. Yang penting pakem semuanya tetap cinta damai. Arab terus terang isung sing mau tolong Mas Yoreng piate isung kasih so ya di atas kutu lasekan sun karap no kutu arang No. Tepuk tangannya sekali lagi buat Pakem Generation.